Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fillah hazakumullah. Fa insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam membahas atau membaca kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih dalam pembahasan seputar al-ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi di dalam Islam. Kita tahu bahwa Islam yang kita anut, yang kita peluk, yang kita jadikan sebagai ideologi dan agama ya, sepanjang hidup kita, itu ala maratib, ada tingkatan-tingkatannya atau bertingkat-tingkat ya, tidak satu level tapi ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam yang kemudian dikenal dengan ya, rukun-rukun Islam, yang apabila kita perhatikan rukun-rukun Islam itu syarat dengan amalan-amalan zahir ya, baik rukun Islam yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, demikian pula yang kedua mendirikan sholat ya, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, serta yang kelima berhaji ke Baitullahil Haram. Seluruhnya amalan zahir. Kemudian tingkatan yang kedua yang kemudian juga dikenal dengan rukun-rukun iman yang syarat dengan amalan-amalan batin ya, baik rukun iman yang pertama iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab suci ya, iman kepada para rasul ya, iman kepada hari akhir, hari kiamat, demikian pula yang keenam iman kepada takdir yang baik, demikian pula yang buruknya. Kemudian tingkatan Islam yang ketiga dan itu yang paling tingginya adalah al-ihsan, di mana ihsan juga memiliki rukun ya, dan rukunnya hanya satu ya, cuma satu, yaitu sebagaimana yang Nabi jelaskan di dalam hadis Jibril alaihissalam yang masih menjadi topik pembahasan kita, yang beliau syarah cukup ringkas namun cukup memakan banyak waktu ya, satu tahun gak kelar-kelar ya, namun alhamdulillah banyak faedah dan pelajaran yang berharga yang bisa kita petik di dalamnya, bahwa rukun ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu ya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah ya, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan apabila ya, engkau tidak mampu melihatnya maka niscaya Allah akan melihatmu ya. Yang kemudian dari satu rukun ini para ulama membagi menjadi dua derajat atau dua tingkatan. Tingkatan yang pertama dan itu yang paling tingginya, yaitu bagaimana seorang bisa mengkondisikan dirinya di saat beribadah kepada Allah Azza wa Jal, itu seakan-akan ia melihat Allah, Allah di hadapannya. Ya, seperti ketika kita sholat, ya, di antara tips, cara, ya, kiat ataupun sebab untuk meraih khusyuk di dalam sholat, fa'taqid annaka taqumu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hendaknya seorang itu meyakini bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah. Ya. Sehingga Allah yang melihat gerak-geriknya. Ya, pandangan matanya. Ya, bahkan sikapnya ketika sholat. Ya, takbirnya ketika takbiratul ihram. Demikian pula bacaannya ketika sholat, rukuknya, sujudnya, duduknya, ya, dan doa-doa ataupun wirid, zikir yang ia baca di dalam sholatnya. Allah melihatnya, Allah memperhatikannya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu mengkondisikan, ya, bahwa ia sedang di hadapan Allah. Ia sedang melihat Allah. Ya. Kemudian martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, yaitu seseorang mengkondisikan bahwa ia sedang diamati dan dilihat atau diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla pada seluruh kondisi dan keadaannya dimanapun ia berada. Ya. Kalau kita enggak mampu untuk mencapai yang pertama tadi, ya, karena mungkin banyaknya godaan, ya, bisikan, ya, kadang was-was syaitan juga terus menghantui, ya, maka minimal yang kedua tadi, ya, kondisikan dan rasakan, ya, yakini bahwa kita ini sedang diamati, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Apa yang kita ucapkan Allah dengar, dan apa yang kita lakukan Allah Maha tahu, Allah melihatnya. Bahkan jangankan yang kita ucapkan ataupun yang kita lakukan, yang terbetik dalam benak kita baru terbersit, ya, lewat begitu, saya pengen begini, saya pengen begitu, Allah Maha tahu. Ya, wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya, Allah Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat. Ya, demikian pula apa yang tersimpan dalam kalbu, ya, sanubari setiap orang. Nah, yang kemudian ayul ikhwah, dari ini semuanya barakallahu fikum, itu diantara faedahnya adalah menghasilkan sikap muraqabah. Ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dimanapun ia berada. Ya, bukan hanya di tempat keramaian, ya, di tengah-tengah manusia seperti sekarang. Ya, bahkan Allah mengawasi dan mengetahui ketika kita sendirian di dalam kamar, ya, berduaan dengan seseorang. Allah yang ketiga, ya, kita sedang bertiga, Allah yang keempat. Artinya Allah mengetahui dan terus memantau apa yang kita perbuat ketika itu, ya. Ketika kita berbicara dengan jujur, Allah Maha tahu. Ketika seorang berbicara dengan dusta dan bohong, Allah juga Maha tahu. Ya, maka dari sini barakallahu fikum, itu memberikan dorongan dan hasungan kepada kita untuk, ya, senantiasa menjaga tindak tanduk kita, ya, sikap dan perbuatan kita, bahkan menjaga lisan kita, bahkan menjaga hati kita. Karena itulah yang menjadi sorotan utama dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak melihat pada bentuk rupa kalian, bentuk fisik kalian. Ya. Mungkin bagi sebagian orang itu perkara yang sangat penting, sehingga terkadang perhatiannya ya, kepada fisiknya lebih dominan, ya, lebih peka, lebih sensitif dibandingkan dengan ya, perhatian untuk membenahi hati dan amalannya, ya, untuk menjaga penampilan luar biasa. Dia tidak segan-segan untuk menggelontorkan sekian rupiah sekedar untuk berpenampilan prima, sekedar untuk dikatakan tampan, cantik, dapat pujian, sanjungan. Apalagi kalau sudah viral, punya pengikut, punya penggemar luar biasa. Setan masuk di situ, ya, menghembuskan penyakit riya kepada ahlu dunia, pamer. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dengan fisiknya, ya, dengan apa yang ia miliki. Namun ternyata Nabi ingatkan, yang menjadi perhatian Allah, ya, bahwa Allah Azza wa Jal melihat, ya, amalan-amalan kalian dan hati-hati kalian. Maka ini menjadi poros utama, ya, fokus dan konsen utama seorang muslim dan muslimah, memperbaiki hati dan amalannya. Mungkin selama ini kelihatannya baik di mata orang, tapi coba koreksi, betulkah, jujurkah kita dalam beramal? Apakah selama ini yang kita lakukan itu betul-betul mencari semata-mata ridhonya Allah, ataukah ada, ya, tercampur dengan keinginan dan ambisi-ambisi duniawi, pujian manusia, ketenaran, kedudukan, atau yang semisalnya. Ya. Kalau masih ada, ayo dibenahi, diperbaiki. Eman, ya, kita melihat bahwa kadang momen kebaikan itu gak datang berulang. Sekali datang bisa jadi itu yang terakhir kali. Maka manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan, dirusak karena niat yang rusak, ya, tujuan yang buruk. Murnikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa jadi itu merupakan kesempatan untuk berbuat baik yang terakhir kali. Ya, setelah itu enggak ada lagi. Bisa jadi. Ya, apalagi kalau misalkan kesempatannya itu banyak, terbuka lebar. Ya, ini kesempatan juga untuk terus menambah kebaikan dan kebaikan dengan meluruskan niat dan tujuan. Maka barakallahu fikum, ini diantara hikmah besar, ya, pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ketika Rasulullah ditanya oleh Malaikat Jibril tentang ihsan itu apa, jadi pesannya sangat dalam, sangat dalam, ya. Maka seorang muslim hendaknya jeli dan perhatian. Ya, bukan hanya mempelajari ilmu agama selayang pandang, ya, sekedar tahu kemudian hilang. Ya, tapi ilmu yang dikatakan nafi', bermanfaat, adalah sejauh mana ilmu tersebut betul-betul membekas, ya, pada sanubari dan hati seseorang. Bagaimana ilmu tersebut bisa memperbaiki kondisi dan keadaan lisannya, ya, sikap dan perbuatannya. Bagaimana ilmu tersebut bisa memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akidahnya. Ini ilmu nafi', ya. Dan inilah yang membedakan, ya, antara ilmu salaf dan ilmu khalaf. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu qisman, ilmu itu ada dua. ada ilmu al-qalbi dan ada ilmu lisan. Ilmu al-qalbi, ilmu yang betul-betul masuk ke dalam hati. Ada bekasnya, ada pengaruhnya, nampak perubahannya. Ya. Beda dengan ilmu yang kedua, ilmu lisan, sebatas teori, menambah wawasan. Ya, mungkin dia dianggap pandai berbicara, berretorika, pandai berdebat, jidal, menang terus kalau ngomong. Ya, tapi praktek nol. Ya, makanya ulama dahulu itu mereka akan kagum dengan seseorang, takjub, ya, simpatik, dan mengacungkan jempol ketika ada seorang nampak, ya, semangatnya, ibadahnya, ya, baik sikapnya, santun tutur katanya, ya, luhur dan tinggi akhlaknya, jempol. Ya, meskipun dia bukan orang yang pandai berbicara, mungkin banyak diamnya daripada ngomongnya. Ya. Nah, dan dahulu ulama salaf tidak pernah terkesima, tertipu, apalagi mengelulukan orang yang pandai berretorika, pandai ngomong, ya, pintar debat. Ya. Nah, biasa aja itu. Bukan suatu hal yang istimewa. Ya. Karena memang itu bukan tujuan utama. Ilmu itu adalah wasilah, bukan ghayah. Kata para ulama, al-ilmu laisa ghayatan wa innama wasilah. Ilmu itu adalah wasilah, bukan tujuan utama. Ya. Jadi, apa sih tujuan kita, ya, mengadakan lembaga tarbiyah, pendidikan, ya, berjenjang lagi, dari paling bawah, menengah, sedang, sampai atas. Ya, demikian pula adanya taklim-taklim seperti ini, muhadhar umum, daurah, apa sih tujuannya? Ya. Nah, sekedar menambah wawasan? Bukan. Sekedar rame-ramean? Bukan. Ya, sekedar mengisi waktu luang? Bukan juga. Iman kalau seperti itu. Ya, tapi sejauh mana, ya, kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran, kemudian kita terapkan dalam kehidupan majlis-majlis ilmu yang kita hadiri, kitab-kitab para ulama yang kita pelajari, daurah-daurah yang kita hadiri. Ya, ada bekasnya. Dengan daurah misalkan bertemu dengan saudara-saudara seiman, seakidah, semanhaj. Dengan daurah kita bisa mengambil faedah-faedah ilmiah. Dengan daurah kita bisa meningkatkan semangat untuk talabul ilm. Masya Allah, nikmat. Dengan taklim seperti ini, kita bertemu dengan kawan-kawan yang mungkin hari-hari sibuk dengan aktivitasnya. Ya. Sibuk dengan masing-masing keluarga, anak dan istrinya. Dengan taklim, kumpul melihat. Ya, saudaranya, menimbulkan kesejukan, kenyamanan, itu luar biasa. Ini yang Nabi sebutkan halawatul iman, ya, lezat dan manisnya iman. Ya, ini diantara buah ilmu yang bermanfaat. Kalau seorang merasakan ini, ketahuilah berarti ada ilmu yang betul-betul masuk, bermanfaat untuk kita. Tapi kalau enggak ada, naudzubillah, ya, sia-sia. Nah, kemudian ayol ikhwah, kita lanjutkan keterangan dan pemaparan yang beliau sampaikan di sini. Qala habibullah, fadalla hadzal hadits ala anna ad-din yatafadalu wa anna ba'dahu a'dhamu min ba'd. Maka hadits ini, hadits Jibril alaihissalam yang menerangkan tentang maratibuddin, ya, tingkatan dalam agama, itu menjelaskan atau menerangkan kepada kita bahwa agama ini bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih tinggi, lebih agung daripada sebagian yang lain. Fa awwal maratibihi hiyal Islam. Dan tingkatan yang pertama, dan itu yang paling rendahnya, adalah Islam. Apa itu Islam? Wa huwa al-inqiyadu lillahi azza wa jalla. Yaitu sikap ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam. Karena Islam itu ya adalah istislamu lahu bitauhid wal inqiyadahu lahu bitta'ah. Seorang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepada Allah dengan menaatinya. Jadi Islam itu hakikatnya, barakallahu fikum, adalah kesiapan mental seseorang untuk siap diatur, diperintah dan dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Tunduk kepada Allah, ini Islam. Ya, jadi kalau misalkan ada seseorang Muslim, ya, tapi suka membangkang, ini wallahu a'lam. Untuk dikatakan masuk pada tingkatan Islam yang paling rendah pun kayaknya dipertanyakan. Kan gitu. Kenapa? Karena tingkat yang paling rendahnya saja itu adalah inqiyadillahi azza wa jalla, sikap ketundukan dan siap untuk diperintah ataupun dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kita itu sebagai budak yang punya tuan, punya majikan. Sang majikan, sang tuan, terserah dia, memerintahkan apa saja, melarang apa saja, hak dia. Ya. Sehingga kewajiban bagi bawahan, kewajiban bagi seorang budak untuk menaati tuannya. Ya. Apalagi majikannya enggak kurang-kurang memberikan fasilitas dan kemudahan, mau apa saja dikasih. Nah, giliran majikan memberitakan sesuatu, lah si budak membangkang. Berarti kan ya enggak ada ketundukan di situ. Nah, yang kemudian di sini kata beliau wa huwa ala qismain. Tingkatan yang pertama ini yaitu Islam, yaitu sikap ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla, terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Jenis yang pertama, Islamun ma'ahu iman. Islam yang disertai dengan keimanan. Ya. Islam yang disertai dengan keimanan. Sawa'un. Sawa'an kana qalilan aw katsira. Ya, baik iman tersebut sedikit kadarnya ataukah banyak. Wa hadza islamul mu'minin. Maka inilah kondisi Islamnya orang-orang yang beriman. Ya. Nah. Wa huwal islamus sahih alladhi yusabu alaih. Dan ini adalah Islam yang benar yang seseorang akan diberikan pahala ataupun ganjaran dengan Islam yang ia anut tadi. Wa huwal islamul ladzi ma'ahu iman yusahihuhu walau kana qalilan. Dan inilah Islam ya, yang ketika ada iman membenarkan keislaman orang tersebut meskipun imannya sedikit. Nah. Oleh karena itu disebutkan suratul Hujurat ayat ke-14. Ketika ada sebahagian A'rabi, orang-orang pedalaman ya, orang-orang kampung, tidak tinggal di kota ya, orang dusun sana, pelosok, datang kepada Nabi ya, kemudian menyatakan bahwa kami telah beriman dalam kondisi mereka itu ya, belum ngerti apa-apa, itulah baru masuk Islam. Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka orang-orang pedalaman itu mengatakan ya dengan pedenya, amanna, kami telah beriman. Dan Allah Maha tahu bahwa mereka ini sebenarnya belum kokoh ya, belum rasikh, belum mantap imannya. Ya, katakan, kalian belum beriman. Kalian ya, belum beriman. Akan tetapi katakan, aslamna, kami muslim. Ya. Laisa ma'na hadza anna ha'ula'il a'rab munafiqun. Namun bukan maknanya pula bahwa mereka, orang-orang pelosok tadi, orang-orang pedalaman itu, mereka itu orang-orang munafik. Bukan. Ya. Lakin ma'nahu annahum lam yatakamal indahum iman. Akan tetapi maknanya, barakallahu fikum, bahwa iman mereka belum sempurna. Wa humud da'aw manzilatan lam yasilu ilaiha hinama qalu amanna. Ya, yaitu di saat mereka mengklaim, ya, merasa bahwa mereka sudah mencapai satu tingkatan yang padahal mereka belum mencapai tingkatan tersebut. Dengan mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Ya. Nah. Falau qalu aslamna, kalau seandainya mereka mengatakan aslamna lakana hadha huwa ta'birus salim, duhai kiranya mereka mengatakan aslamna, kami muslim, itu lebih ringan, ya, dan itu lebih selamat, dan itu lebih tepat, ya. Nah, oleh karena itu Allah tegur mereka, walakin qulu aslamna, ya, akan tetapi ucapkanlah oleh kalian aslamna, kami muslim. Kemudian Allah teruskan firman-Nya, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kenapa Allah perintahkan, ya, mereka untuk mengatakan aslamna, bukan amanna? Ya, karena iman belum masuk dalam hati mereka. Ya, oleh karena itu ada sebagian mereka, karena memang ya Islamnya ya baru kenal, ya, belum sepenuhnya, ya, iman masuk dalam hati mereka. Ketika Rasulullah wafat, ya, kemudian kekhilafahan, ya, dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, belum jadi khalifah, itu sebagian mereka murtad. Sebagian mereka murtad. Kenapa? Karena dianggap mereka Islam itu ya untuk Nabi itulah. Nah, sekarang Nabi sudah enggak ada. Untuk siapa? Ya sudah, balik lagi. Ya. Ke kepercayaan atau keyakinan yang sebelumnya yang mereka anut. Nah, kan sayang, ya. Ini akibat seseorang Islam tapi tidak mau mendalami Islamnya, ya. Tidak peduli dengan imannya, ya, gini akibatnya, mudah goyah, ya, labil. Jadi labil itu nggak cuma menimpa anak-anak muda remaja, ya, yang mudah hanyut dan larut dengan, ya, kemajuan teknologi seperti sekarang ini, ya, orang tua juga bisa, ya, bisa labil itulah. Gara-gara apa? Ya, kurang kokoh keilmuannya. Ya, kita tidak berbicara tentang status sosial, ya. Nah, fulan mudarris, fulan ustad, fulan muballigh, fulan pekerja, fulan apalah, ya. Itu sekedar status sosial aja, ya. Nah, tapi yang paling penting yang menjadi sorotan kita, fokus kita adalah sejauh mana kita, apapun posisinya, apapun status sosial kita, itu punya semangat, ya, termotivasi untuk mendalami Islam ini supaya iman kita itu meningkat, gitu loh, kuat, kokoh, gak goyah seperti orang Arab pedalaman tadi. Orang-orang Arab pelosok tadi, ya, Nabi wafat murtad, ya. Nah, kan sayang, ya. Allah sudah berikan taufik, hidayah untuk kenal Islam, kenal sunnah, kenal dakwah salafiyah, kenal Rasulullah, kenal para sahabat. Ya, ternyata hidayah ya tinggalkan. Nah, bahkan sebagian mereka di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, ketika beliau memungut, ya, zakat mal, zakat harta dari kaum muslimin yang kaya, Ya, mereka sebagian enggan. Enggan untuk bayar zakat. Saking ya dangkalnya ilmu mereka itulah. Jadi lagi-lagi ya, kembali kepada figur. Dianggap bahwa ketika mereka membayar zakat itu diperuntukkan untuk Nabi. Ketika Nabi masih ada, masih hidup, mereka semangat bayar zakat, zakat harta sekian persen dari harta yang ia miliki. Giliran Nabi sudah meninggal, gak mau bayar zakat, gak mau bayar zakat. Ya, maka Abu Bakar ya, dengan fikihnya, dengan keteguhannya, tetap. Kalau seandainya dahulu mereka di zaman Rasulullah, ya mereka menyerahkan tali sendal sebagai atau tali iqal, ya. Nah, sebagai zakat mereka, kemudian mereka enggan bayar pada hari ini, niscaya saya akan perangi mereka, ya, memaksa mereka untuk mengeluarkan zakat yang biasa mereka keluarkan di zaman Rasulullah, meskipun hanya ya satu tali iqal. Ya. Nah, diperangi. Nah, ini gara-gara mereka tidak mau mempelajari Islam. Kemudian di sini disebutkan tadi walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, penyebutan lamma lil mustaqbal alladhi laisa mawjudan al-an walakinahu sayujad. Ya, kalian belum beriman. Dan iman belum masuk dalam hati kalian. Yani sekarang belum ada. Adapun nanti bisa jadi ada. Fallahu basyarahum bi annal iman sayadkhulu fi qulubihim fil mustaqbal wa yaqwa imanuhum syai'an ba'da syai'. Ya, dan Allah memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa iman itu akan masuk ke dalam hati mereka, ya, di masa yang akan datang, dan akan menguat iman mereka sedikit demi sedikit kalau mereka sabar. Akan tetapi ista'jalu, mereka tergesa-gesa kemudian mengatakan amanna, kami sudah beriman padahal belum. Ya, nah ini ya penting bagi kita, barakallahu fikum, untuk kita betul-betul menata ya dan muhasabah terhadap kondisi kita. Ya, fahumud da'aw manzilatan lam yasilu ilaiha. Ya, sehingga mereka mengaku atau merasa sudah mencapai tingkatan yang tinggi padahal mereka belum sampai pada tingkatan tersebut. Falidzalika ankarallahu alaihim wa bayyana la'iqa bihim. Oleh karena itu Allah mengingkari ucapan mereka, ya, dan Allah menjelaskan apa yang pantas bagi mereka, layak bagi mereka. Wa annal insan la yukammilu nafsahu wa yad'i syai'an lam yasil ilaihi. Ini faedah penting, faedah tarbawiyah dari apa yang sudah kita jelaskan barusan, bahwa seseorang itu ya tidak bisa menyempurnakan dirinya sendiri dan mengklaim, mengaku atau merasa telah memiliki sesuatu padahal ia tidak memiliki kedudukan itu. Ini janganlah seorang itu ya, dia terlalu husnudzon dengan dirinya, berbaik sangka dengan dirinya, ya, atau merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Jangan. Ya. Nah, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah, merekomendasi, memuji, menyanjung, ta'ajub dengan diri kalian. Kenapa? Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Allah Maha tahu. Ya, biar seorang ngaku sampai berbusa mulutnya, saya adalah orang yang paling bertakwa, saya adalah orang yang paling berilmu, saya ini punya ini. Ya, ngomong kosong. Ya, kalau ternyata ya dari sisi praktek dan memang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Maka dari sini pula kita mendapatkan faedah, hendaknya seorang itu ya tidak besar ya ucapannya. Ya. Nah. Tidak terlalu membesar-besarkan ya apa yang ia miliki dan apa yang sudah ia lakukan. Kenapa? penyakit, bisa rusak amalannya. Qala walakin qulu aslamna wa lam yadkhul al-iman fi qulubikum, akan tetapi ucapkanlah kami telah berislam, kami muslim, ya. Nah, dan iman belum masuk kepada hati-hati kalian. Lam yaqul lam tu'minu, ya. Allah tidak menyatakan kalian tidak beriman, akan tetapi Allah menyatakan lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kalian itu iman belum masuk pada hati-hati kalian, ya, belum masuk. Disebutkan dengan ungkapan lamma, bukan lam. Ini diantara sisi baiknya, ya, kelebihan seorang memahami kaidah-kaidah ataupun tata bahasa Arab. Ya. Jadi kalimat per kalimatnya pun, ya, itu ada faedahnya. Ya, ada faedahnya. Nah. Maka ini, ya, ikhwah, tingkatan, ya, di dalam Islam, ya. Islam, iman dan ihsan. Yang kemudian di sini beliau melanjutkan, ya, keterangan terkait dengan hadis Jibril yang panjang, di mana di antara pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah adalah qala akhbirni anis sa'ah. Setelah Nabi ditanya tentang Islam, dijawab dengan rukun-rukun Islam. Ditanya lagi tentang iman, dijawab dengan rukun-rukun iman. Ditanya lagi tentang ihsan, dijawab dengan rukun ihsan. Kemudian yang keempat, kata Jibril alaihissalam kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, ya, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ini kapan terjadinya? Lama kana min jumlati arkanil iman al-imanu bil yaumil akhir. Ya. Di mana pertanyaan ini hakikatnya merupakan bagian dari rincian rukun iman, di mana termasuk rukun iman adalah iman kepada hari akhir, ya enggak? Rukun yang keberapa itu? Hah? Abdullah, iman kepada hari akhir, rukun iman yang keberapa? 7 atau ke-8? Hah? Yang ke-6? Kelima, barusan disebutkan, ya. Masih panas, ya. Nah, bukan anget lagi, masih panas barusan. Yang kelima, ya. Yang kelima. Maka kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, beritakan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Wa huwa yabda'u biqiyamis sa'ah wa nihayati dunya. Ya, di mana hari akhir itu dimulai dengan terjadinya hari kiamat, ya, yang merupakan akhir dari kehidupan dunia. Maka ini yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Faqiyamus sa'ah wa nihayatud dunya wa bidayatul akhirah. Ya, maka kejadian, ya, peristiwa hari kiamat itu merupakan akhir kehidupan dunia dan awal atau permulaan kehidupan akhirat. Ya, sudah mulai masuk episode, ya, hari akhirat. Nah, bahkan sebelum itu ada, ya, manazil akhirah, persinggahan-persinggahan akhirat yang dikenal dengan alam barzakh, alam kubur. Ya. Pernah suatu ketika disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika ziarah kubur, ya, beliau menangis, ya, maka ada sahabat yang lain, ya, mengatakan kepada Utsman, ya Utsman, ya, ketika kita berbicara dan membahas bersama Rasulullah, ya, tentang surga neraka, engkau tidak menangis, ya, sekarang engkau ziarah kubur kok malah nangis, kenapa? Ya, kata beliau, ya, innal khabra ya, manzilun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu merupakan tempat persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat. Ya, fama ra'aitu mandaran qattu afdha' min al-qabr. Dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Ya, artinya sebelum terjadinya hari kiamat, ya, itu kuburan merupakan sebuah nasihat. Ya, karena bisa jadi seorang tidak mendapati hari kiamat terjadi. Tapi kiamat sughra pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Ya, dan kematian itu sakarat, kata Nabi. Ada kepedihan-kepedihannya, ada kesulitan-kesulitan yang akan dialami. Ya. Wa nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. فهو الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لهذه الحياة ينتهي ثم تقوم القيامة. Di mana ini merupakan waktu yang Allah sebutkan ya, terhadap kehidupan ini, di mana dunia akan berakhir ya, ketika terjadinya hari kiamat. Wal imanu bidzalik ruknun min arkanil iman. Iman kepada hari akhir termasuk rukun-rukun iman, pondasi, landasan fundamental yang sangat dasar sekali ya, pada keimanan seorang muslim. Faman syakka fi qiyamis sa'ah aw taraddada aw jahada qiyamas sa'ah fa innahu kafir. Di sini dirinci, barang siapa yang ragu ya, terhadap hari kiamat ya, nah, atau bimbang apa iya ya, ada sedikit pembenaran tapi ada juga keraguan, mang-mang ya, plin-plan, atau justru menentang, gak percaya sama sekali, mengingkari, ini sama hukumnya kafir. Yang ragu, yang bimbang, yang plin-plan, yang menentang, sama dihukumi kafir. Ketika ia tidak yakin ya, ketika dia ragu, bimbang, atau menentang terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena ini luar biasa, jadi motivasi ya, seorang untuk baik dalam kehidupan dunia. Ini motivasi sekali ya. Nah, oleh karena itu dalam sekian banyak nas Al-Quran ataupun hadis kita sering menjumpai ada amalan-amalan besar itu dikaitkan dengan iman kepada hari akhir. Satu di antara faedahnya barakallahu fikum adalah untuk menyiapkan agar orang itu tulus dan ikhlas dalam melakukan amalan tersebut. Yang kedua, agar supaya motivasi dia beramal bukan cari dunia, tapi ini akhirat yang akan dia song-song, akan dia raih. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada teladan yang terbaik pada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Nah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadanya dan hari akhir, dikaitkan dengan hari akhir. Ini motivasi, ya, dorongan, semangat, pengingat, notifikasi lah istilahnya. Ya, kalau sekarang, agar supaya seorang ketika mengikuti sunnah, mengikuti salaf, itu niatnya karena Allah, bukan ingin rame-rame aja, bukan ikut-ikutan, oh lagi tren, ya, lagi viral, banyak yang berpakaian sunnah, mengaku salaf, mau ikut aja lah, ya. Biar dikatakan trendy atau yang semisalnya ya, gak mau ketinggalan. Nah, bukan. Tapi ada yang kita harapkan nanti di akhirat. Sehingga apapun yang ia lakukan, sunnah yang ia amalkan, sunnah yang pelajari, yang ia ingin dapatkan, yang ia harapkan adalah pahala di akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakul khairan au liyasmut. Kan gitu kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berucap, berbicara, berkata yang baik atau diam. Motivasi lagi. Kita ngomong baik, ngomong santun, ngomong sopan sama yang besar, sama yang tua. Santun bahasanya, enggak kasar, enggak membentak, enggak angkat suara, apalagi sama orang tua. Ya, lebih santun lagi, lebih baik lagi ucapannya. Enggak pernah bohong, enggak pernah dusta. Ya. Berbicara yang baik. Nah, enggak ghibah, enggak namimah, enggak adu domba. Apa motivasinya? Iman kepada Allah dan hari akhir. Ingin pahala di akhirat yang kita panen itulah. Nah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ini juga motivasi. Ketika seorang ingin berbuat baik kepada tetangganya, kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Hormati hak tetangganya. Sehingga kita baik sama tetangga, kadang ngasih hadiah, tidak mengganggunya. Apa motivasinya? Bukan karena kerabat, bukan karena ya, dia baik sama kita, bukan, tapi pahala. Ya, karena kita dilarang untuk zalim. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini juga motivasi. Ada tamu datang. Ya, kita layani, kita jamu. Ya, spesial. Yang mungkin makanannya kita sendiri enggak makan, ya, di hari-hari biasa, tapi giliran tamu yang datang spesial. Apa sih? Ingin tenar? Ya, ingin dikatakan dermawan? Ini dikatakan kaya, nah, pahala. Motivasinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, jamu tamunya, muliakan tamunya, ya, lapangkan tamunya supaya nyaman. Nah, ini motivasinya. Ini luar biasa, ya. Ini jadi penyemangat hidup, ya. Penyemangat hidup. Makanya apapun dan bagaimanapun kondisi kehidupan seorang muslim, ya, susah dan bahagianya, lapang dan sempitnya, itu gak masalah. Dalam artian apa? Ada yang diharapkan, kalaupun sekarang mungkin kehidupannya nyaman, lapang, ya, berkecukupan, harapannya di akhir lebih lagi gitu loh. Kalau sekarang kehidupannya agak sempit, agak sulit, pengen nanti di akhirat lapang semuanya. Ada yang diharap, ya. Jadi ini yang membuat semangat hidup itu ada, ruh kehidupan ada pada seorang muslim. Kalau enggak ada, banyak mati bunuh diri tuh. Banyak. Sedikit dapat ujian, ya, sedikit dapat celaan, sedikit dapat, ya, cobaan, pekerjaan lah, masalah keluarga lah, masalah anak lah. Waduh. Enggak ada ilmu. Ya. Enggak ada pengingat, enggak ada yang diharap. Dunia tok yang di otaknya. Selesai, ya, minimal marah-marah, emosi, nggak terkontrol. Tambah lagi akan semena-mena. Kalau dia emosi sama anaknya, anaknya akan dipukul, akan didolimi, lupa sudah. Atau kalaupun dia menahan diri, ya mati bunuh diri bisa jadi. Ya, kenapa? Nggak ada motivasi untuk ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Enggak ada yang ingin dia dapatkan setelah mati, enggak ada. Kalau seperti ini, na'udzubillah minzalik, seperti orang-orang kafir. Ya. Nah, seorang muslim, seorang mukmin enggak seperti itu. Makanya ya iman, ya, terkait dengan hari akhir ini betul-betul sangat mendasar. Ya, makanya enggak tanggung-tanggung, ya. Yang ragu, yang bimbang, yang masih plin-plan, ya, enggak kokoh, apalagi yang menentang, sama kafir. Ya, kata Allah dalam surat Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Mereka orang-orang kafir, kata Allah. Mereka orang-orang kafir menyangka, meyakini mereka tidak akan dibangkitkan setelah mati. Dianggapnya kalau sudah mati ya mati, itulah. Kayak sapi, kayak hewan, mati ya mati, nggak ada pertanggungjawaban. Lah manusia nggak seperti hewan. Lah orang kafir nyangkanya seperti itu, ya, meyakini seperti itu. Kalau sudah mati nggak akan bangkit, nggak ada lagi hari perhitungan amal, nggak ada sirat dan seterusnya. Qul bala, katakan wahai Nabi, tentu Sungguh demi Allah, kalian akan dibangkitkan setelah kalian mati. Dan kalian akan diungkap, akan dikhabarkan, akan diceritakan semua apa yang kalian lakukan selama di dunia. Bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sulit. Apa yang sudah kita lupa, ya, memori yang sudah entah kemana, naudzubillah yang sudah pikun, ya, lupa segala-galanya, ya, nanti di akhirat akan diungkap semuanya. Taib, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan manfaat, ya, dari apa yang kita baca, dan semoga bisa menambah keimanan dan amalan. Insyaallah dilanjutkan pada kajian mendatang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.